Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله. Kembali kita berkumpul dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita telah masuki bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar sujud sahwi, di mana kita telah menjelaskan makna dari as-sahu dan telah kita jelaskan macam-macam sujud dari sujud as-sahwi, sujud tilawah, demikian pula sujud as-syukur, dan telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat az-zuhur, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggalkan tasyahud yang pertama, lalu kemudian beliau menggantinya dengan sujud sahwi dengan dua kali sujud sebelum salam. Dan telah kita sebutkan bahwa hadis Abdullah bin Buhaynah merupakan salah satu di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum sujud sahwi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah saya sebutkan pula bahwa Al-Khattabi menyebutkan ada lima hadis. Ada sebagian para ulama menyebutkan enam hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan tentang hukum sujud sahwi tersebut dan menjelaskan tentang kaifiyahnya, tata caranya. sebelum salam ataukah sesudah salam, yang nantinya insyaallah taala akan kita lewati hadis-hadis tersebut. Sehingga pada malam hari ini kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yang mana ini juga merupakan hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, shalla an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa huwa nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, salat احدى صلاتي العشي ركعتين, salah satu dari dua salat al-ashy, yang dimaksud al-ashy dimulai dari masuknya waktu zuhur hingga terbenamnya matahari, maka waktu tersebut disebut al-ashy, ashiyatan wa duhaha. Jadi al-ashy ketika matahari tergelincir dari tengah pertengah menuju ke arah barat, dan itu adalah waktu yang menunjukkan masuknya waktu zuhur, sampai terbenamnya matahari. Maka di antara waktu ini itu disebut al-ashy. Dan disebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salah satu dari dua salat al-ashy. Karena dari salat-salat lima waktu ada dua salat yang dikerjakan pada waktu ini. Yang pertama itu salat al-zuhur, dan yang kedua adalah salatul asr. Kedua salat ini disebut dengan salat al-ashy. Maka disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan salah satunya dari dua salatul ashy, yaitu apakah salatul zuhur atau salatul asr. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan secara ta'yin, tidak ditentukan apakah itu salatul zuhur atau salatul asr. Dalam sebagian riwayat seperti yang disebutkan dalam sahih Muslim disebutkan dengan lafaz az-zuhur awil asr, salat zuhur ataukah salatul asr. Disebutkan dalam sebagian riwayat tanpa ada keraguan disebutkan salatul zuhur, dan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan salatul asr. Walhasil bahwa yang dimaksudkan adalah salah satu dari dua salat ini. Dan kita tidak mengetahui secara persis, ya, disebabkan karena adanya keraguan dari riwayat tersebut. Dan ini sama sekali tidaklah memudaratkan kesahihan hadis tersebut. Sebab apakah itu salatul zuhur ataukah salatul asr? Naam, perawi ragu dalam meriwayatkan. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, kedua dari sholat tersebut adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat. Sholat yang berjumlah 4 rakaat. Sehingga tidak mengapa apakah itu sholatul zuhur atau sholatul asr. Nah, dan keraguan tersebut tidaklah memudaratkan kesahihan hadis. rak'ataini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul asyi tersebut dua rakaat. Semestinya kan empat rakaat. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakan dua rakaat. Thumma sallama, kemudian setelah itu beliau langsung mengucapkan salam. Thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian beliau pun berdiri menuju khashabah, menuju kayu. Yang dalam riwayat yang disebutkan bahwa kayu tersebut itu adalah batang pohon kurma. Naam. Fi muqaddamil masjid, yang berada di depan masjid, tepat di kiblat masjid. Itu disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas kayu tersebut. Yani beliau bersandar di atas kayu tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersandar sambil beliau bertashbik, tashbik jari-jari beliau. Naam. Menyela-nyela. Naam. Jari beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu dalam keadaan ghadban. Dalam keadaan marah. Naam. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama sebab marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa kemarahan Nabi sallallahu alaihi wa sallam karena ada ketidaktenangan dalam hati beliau. Seakan ada sesuatu. Hanya saja beliau belum mengetahui pada waktu itu. Beliau tidak tahu bahwa beliau hanya mengerjakan sholat dua rakaat. Maka inilah yang menyebabkan beliau merasa tidak tenang. Dan ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebahagian hamba-hambanya. Ahlu ta'ah, mereka yang senantiasa ta'at kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu dibimbing amalannya. Sehingga apabila ada sesuatu yang kurang atau kekeliruan atau kesalahan dari amalan tersebut, seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada seseorang pada Islam, maka dia berada di atas cahaya Rabbnya. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang kurang, itu seperti ada yang mengganjal. Maka inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa tenang. Tapi beliau tidak mengetahui apa itu. Beliau selesai sholat, beliau menyangka bahwa beliau telah mengerjakan empat rakaat. Kemudian beliau bangkit dan menuju ke bagian depan masjid. Lalu bersandar di bagian khasyabah tersebut. Dalam keadaan beliau marah. Wa syabbaka asabi'ahu. Dan beliau menyela-nyela jarinya. Naam. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Dan di kaum tersebut, yang dimaksud kaum di sini adalah mereka yang ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada waktu itu. Di antara mereka, di antara kaum tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallima. Namun keduanya segan untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segan mereka menyampaikan hal ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Wa kharaja sar'anun nasi. Dan keluarlah sar'an, bisa kita membaca sar'an atau sur'an. Dan keluarlah sar'an, yang dimaksud sar'an yakni orang-orang yang biasa mereka itu keluar dengan cepat. Habis sholat, keluar. Langsung keluar, cepat. Nah. Maka mereka pun keluar. Faqalu, lalu mereka mengatakan, kusiratis sholat. Sholat telah disingkat. Dipendekkan. Nah. Mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya. Selesai sholat, mereka segera keluar. Lalu mereka khusiratis sholat. Sholatnya sudah diringkas. Mereka mungkin menyangka pada waktu itu bahwa telah terjadi perubahan hukum pada sholat tersebut. Mungkin yang 4 rakaat itu telah dimansuh. Sehingga mereka mengatakan khusiratis sholat. Tapi tidak ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada lafaz khusirat disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala ada dua lafaz. Kita bisa menyebutkan khusirat qaf yang di dhamma, shad yang di kasrah, atau yang kedua qaf di fathah, qasurat. Qaf yang di fathah, shad yang di dhamma, qasurat. Qasuratis shalah. Namun yang pertama yaitu qusirat lebih sahih. Qusiratis shalah. Mereka mengatakan salat telah dipendekkan. Wa fil qaumi rajulun yad'uuhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dzal yadain. Sementara ada seseorang dzal yadain berdasarkan makna, tapi bukan di sini, tangan panjang. Yani saking panjangnya ngambil barang milik orang lain. Nah. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Mungkin naam karena panjang tangan Al-Khirbaq radhiyallahu ta'ala anhu itu lebih dari yang lainnya. Sehingga Nabi AS menjulukinya Dhul Yadain. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan sebaliknya. Disebut Dhul Yadain karena tangannya lebih pendek dari yang biasanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia disebut Dhul Yadain karena dia setiap bekerja selalu menggunakan tangan kosong. Tangannya sendiri. Dia bekerja dengan tangannya. Nah, wallahu ta'ala alam, yang paling masyhur yang banyak dikuatkan para ulama yang pertama Dhul Yadain, yang artinya bahwa beliau memiliki tangan lebih panjang dari biasanya. Maka orang inilah Al-Khirbaq radhiyallahu ta'ala anhu ini yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, anasita am qusiratis shalah? Apakah engkau lupa atau memang salat ini sudah diringkas, sudah dipendekkan, atau kamu lupa? Beliau ini yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, lam ansa wa lam tuqsar. Saya tidak lupa. Dan juga sholat tidak dipendekkan. Nah. Saya tidak lupa. Dan sholat tidak dipendekkan. Yakni beliau merasa bahwa beliau tidak melupakan sesuatu. Nah. Beliau merasa bahwa dia telah mengerjakan sholat dengan sempurna. Walam tuksor, dan tidak dipendekkan. Karena beliau menyangka bahwa sholat beliau mengerjakan seperti biasanya 4 rakaat seperti hari-hari sebelumnya. Sehingga beliau heran dengan pertanyaan Dzul Yadain. Faqala, maka Dzul Yadain mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala qad nasita." Bahkan engkau telah lupa. Nah, yang benar bahwa kamu itu telah lupa ya Rasulullah. Nah, tidak disebutkan dalam kitab ini kelengkapan dari hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat merasa ragu sampai kemudian beliau bertanya kepada yang ada di sekelilingnya, agama yaqulu Dzul Yadain, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Maka jamaah yang ada di sekitarnya pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam telah lupa. Maka berdirilah dan mereka kembali melanjutkan salat, fa shalla rak'atain. Lalu kemudian beliau pun mengerjakan salat 2 rakaat. Tsumma sallama. Kemudian salam. Jadi setelah mengerjakan salat 2 rakaat tambahan, lalu setelah itu beliau salam. Tsumma kabbara, kemudian beliau bertakbir. Yani takbir untuk sujud. Tsumma sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau sujud seperti sujudnya ketika salat atau bahkan lebih panjang dari sujud ketika salat. Sujud, tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, fakabbara, lalu beliau bertakbir. Yani duduk. Thumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau meletakkan kepalanya lalu bertakbir. Lalu sujud seperti sujudnya ketika salat atau lebih panjang, lebih lama. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian beliau mengangkat lagi kepalanya dan bertakbir. Nah, beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir, setelah sujud 2 kali, disampaikan oleh Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama, mengucapkan salam. Jadi beliau mengerjakan 3 salam. Salam yang pertama yaitu salam ketika beliau mengerjakan salat 2 rakaat yang pertama. Beliau salam. Kemudian setelah itu beliau menambah salat 2 rakaat yang berikutnya, lalu salam. Salam yang kedua. Setelah itu beliau sujud sahwi 2 kali, kemudian duduk dan beliau salam kembali. Jadi ada 3 salam yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wal lafdhu lil Bukhari. Dan lafaz hadis ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa fi riwayatin li Muslim salat al-'ashr. Dalam salah satu riwayat, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan salatul asr, bahwa salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatul asr. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyebutkan zuhur, ada yang menyebutkan asr, ada yang menyebutkan dengan keraguan az-zuhur awil asr. Wali Abi Dawud faqala, dan dalam riwayat Abu Dawud ketika Dzul Yadain mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah salat telah diringkas ataukah engkau lupa ya Rasulullah? Lalu kemudian beliau menjawab, saya tidak lupa dan salat tidak diringkas. Lalu setelah itu beliau bertanya. Faqala, dan beliau mengatakan, asadaqa dzul yadain, apakah benar yang dikatakan oleh dzul yadain? Fa'auma'u, maka mereka pun memberikan isyarat, ay na'am, yaitu benar. Wahiyya fi sahihaini, lakin bilafzi faqalu. Dan itu terdapat di dalam Bukhari dan Muslim, tapi dengan lafaz faqalu, mereka berkata. Jadi ada sebagian riwayat mengatakan bahwa para sahabat menjawab dengan isyarah, na'am. Ya, cukup dengan isyarah, maksudnya na'am. Dalam sebagian riwayat bahwa para sahabat yang di sekitarnya mereka menyebutkan dengan lafaz. Mereka mengatakan na'am. Wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam riwayat Abu Dawud, wa lam yasjud hatta yaqanahu Allah taala dzalik, dan beliau tidak sujud sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada beliau tentang hal tersebut, bahwa beliau lupa dan beliau tidak menyempurnakan salat tersebut, sehingga beliau pun menyempurnakannya dengan menambah 2 rakaat yang berikutnya. Maka hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita jelaskan, termasuk salah satu hadis yang menjadi dan menjelaskan tentang hukum dan tata cara sujudus sahwi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkenaan tentang fawaid, faedah-faedah dari hadis ini itu sangat banyak sekali. Bahkan Ibnu al-Arabi al-Maliki rahimahullahu taala menyebutkan faedah hadis ini sampai 150 faedah. Sampai 150 faedah dari hadis ini. Naam, di dalam kitab beliau An-Najirain. Namun tentunya yang kita inginkan di sini, kita akan menyebutkan beberapa hal yang penting berkenaan tentang yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, dan juga berkenaan tentang hukum sujudus sahwi. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa tidak disebutkannya secara ta'in salat apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah memudaratkan hadis. Tidaklah memudaratkan hadis. Sebagaimana kalau yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang sahabat, dalam keadaan sahabat tersebut tidak disebutkan namanya, juga tidak memudaratkan hadis. Ya. Tidak memudaratkan hadis. Apakah itu salat zuhur atau salatul asr? Naam. Tidak jadi masalah. Yang jelas kedua salat tersebut sebagaimana kita jelaskan, kedua-duanya salat 4 rakaat. Yang kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam pada waktu itu mengerjakannya 2 rakaat. Kemudian beliau salam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, sama seperti yang lainnya. Beliau lupa sebagaimana manusia yang lainnya juga lupa. Nah, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dalam ucapan, demikian pula dalam perbuatan. Dalam ucapan, demikian pula dalam perbuatan. Akan tetapi ada hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kelupaan, terjaga dari kelalaian. Rasulullah demikian pula para nabi yang lainnya. Namun secara umum siapapun lupa. Mulai semenjak manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang mitsaq, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya dari kalangan manusia, agar mereka ketika hidup menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat tersebut, fanasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Nah, Adam telah lupa tentang peristiwa itu dan keturunannya pun juga semuanya lupa tentang peristiwa itu. Jadi di sini menunjukkan Adam pun lupa, manusia pertama. Awwalun nasin awwalun nasi. Orang yang paling pertama lupa adalah manusia yang paling pertama. Yang paling pertama lupa adalah manusia yang paling pertama. Nasin, yansa. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa summiya al-insanu linisyanihi, kata manusia itu disebut dengan insan, disebut annas karena dia lupa. Wallahu ta'ala alam. Karena sebagian para ulama juga menjelaskan bahwa dia disebut nas karena bergerak, nas yanusu. Nah, walhasil bahwa itu adalah merupakan sifat manusia. Siapapun tidak ada yang selamat dari yang namanya kelupaan. Namun ada hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Di antaranya dalam perkara-perkara yang menyangkut masalah akidah, umat ini sepakat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa para nabi terpelihara dari kekufuran dan kebid'ahan. Terpelihara. Tidak dikatakan bahwa nabi jatuh dalam kekafiran, lah. Atau jatuh dalam perbuatan bid'ah, lah. Nah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi secara umum, mereka pun terpelihara dalam permasalahan ahkam dan penyampaian syariah. Dalam menyampaikan syariah, para nabi terpelihara. Terpelihara dari perubahan. Nabi itu tidak pernah merubah-rubah. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mereka sampaikan pada umat ini. Terpelihara dari khianah. Melakukan pengkhianatan. Nah. Ya, baik secara sengaja maupun secara sahu, lupa. Itu sama sekali tidak. Nah. Dalam menyampaikan wahyu, itu tidak ada kekeliruan. Tidak ada yang lupa. Jangan sampai ada yang mengatakan, mungkin Rasulullah melupakan satu lafaz. Mungkin Rasulullah melupakan satu huruf, satu kata. Oh, sama sekali tidak. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, fi tablighi risalah, dalam menyampaikan risalah, ya seperti itulah. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terpelihara dari yang namanya al-kadzib, dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Kata beliau, ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah seorang nabi, tidak ada kedustaan. Aku adalah keturunannya Abdul Muthalib. Nah. Demikian pula dalam hal menyampaikan berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terpelihara dari menyampaikan dua berita yang saling kontradiksi. Menyampaikan satu berita, kemudian berita yang berikutnya bertentangan antara satu dengan yang lain. Ini mustahil. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Terpelihara. Nah, kalau ada yang terlihat bertentangan, ada kemungkinan bahwa yang satunya terhapus hukumnya, kemudian Yang satunya lagi adalah hukum yang menghapus hukum sebelumnya. An-nasikh wal mansukh. Nah, kalau tidak termasuk dalam permasalahan an-nasikh wal mansukh, ya, boleh jadi kita, akal kita yang belum mampu untuk mengkompromikan dalil tersebut. Kalau kedua-duanya sahih. Beda kalau yang satu sahih, yang satunya dhaif, ya. Tentunya dhaif ini tidak diamalkan. Yang diamalkan yang sahih. Tapi kalau misalnya ada dua hadis yang sampai kepada kita, lalu kita melihat kok kelihatannya dua hal ini bertentangan. Sementara tidak termasuk dalam permasalahan an-nasikh wal mansukh. Nah, maka jangan bersegera menuduh bahwa kedua hadis itu kontradiksi. Mungkin kita saja yang belum mampu untuk mencerna, belum mampu untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada, yang para ulama mampu mengkompromikannya. Nah, oleh karena itu jangan tergesa-gesa dalam menghukumi hadis yang ketika datang kepada kita, lalu kemudian kita menyangka bahwa terjadi pertentangan di antara keduanya. Demikian pula dalam hal berfatwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari kesalahan dalam berfatwa dengan sengaja. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am keliru dalam berfatwa karena sahu. Sahu yakni lupa. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya, namun asal hukumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari perbuatan dosa? Seperti yang dianggap oleh kaum Syiah Rafidah. Sebab kaum Syiah Rafidah mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terpelihara dari kesalahan. Nah, bahkan mengingkari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lupa. Lalu kemudian mereka mengumumkan hukum ini kepada seluruh imam-imam mereka yang 12. Seluruhnya mereka itu ma'asumun minal khata', terpelihara dari kesalahan. Naam. Terpelihara dari kesalahan. Dan ini adalah pemahaman yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang jatuh dalam kekeliruan. Namun bukan sesuatu yang disengaja. Adapun terjatuh dalam perbuatan dosa besar ataukah perbuatan dosa kecil karena sengaja, sama sekali Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Namun, kalau tidak disengaja. Naam. Tidak disengaja, terjatuh dalam perbuatan dosa. Naam. Maka, itu terjadi. Bukan karena kesengajaan. Dan tidak ada dosa bagi yang tidak sengaja. Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang ma'asum. Yang terpelihara dari perbuatan dosa yang memudaratkan beliau. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang diampuninya dosa-dosa Rasulullah alaihi wasallam. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni yang dahulu dan yang akan datang dari dosa yang beliau kerjakan. Naam. Telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwa terkadang jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam perbuatan dosa namun bukan sesuatu yang disengaja oleh beliau dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni apa saja yang diperbuat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, rincian yang disebutkan oleh para ulama yang intinya bagi kita sebagai seorang muslim, ihtiramun nabi, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada kecurigaan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. kecurigaan, jangan sampai Rasulullah keliru dalam menyampaikan dan seterusnya. Lah. Nah. Jangan sampai Rasulullah alaihi wasallam melupakan sesuatu lalu tidak tersampaikan. Lah. Ini batil. Pemahaman yang batil. Wajib bagi kita menghormati Nabi alaihi wasallam, meyakini apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau keliru, akan tetapi kekeliruan Nabi alaihi wasallam tidak akan diikrar oleh wahyu. Begitu beliau keliru, datang wahyu dan membenarkan apa yang dikatakan atau apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah la yuqarru ala khata. Tidak dibiarkan di atas kesalahan. Kesalahan itu dalam perkara-perkara beliau sebagai manusia kadang-kadang salah. Nah, beliau telah keliru ketika menasihati seorang yang hendak mengawinkan pohon kurma untuk menyuburkan dan memberikan penghasilan yang lebih baik. Sempat beliau mengingkari. Lalu setelah dijelaskan, beliau mengatakan, antum alam ibu umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Naam. Nah, dalam hal-hal yang seperti ini, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam terjatuh dalam kekeliruan, tapi la yuqarru ala khata, tidak dibiarkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam keliru. Maka di dalam hadis ini juga menunjukkan hal tersebut, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kadang-kadang beliau lupa. Namun perlu diketahui bahwa lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan hikmah. Nah, mendatangkan hikmah. Bayangkan kalau kita punya seorang rasul, seorang nabi yang tidak pernah lupa. Misalnya dia seorang malaikat. Tidak pernah lupa. Akhirnya kita tidak mengerti gimana cara sujud sahwi. Nah. Walhamdulillah di antara hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa untuk mengajarkan sunnah ini kepada umatnya. Bagaimana caranya kalau seorang itu lupa di dalam salat? Nah, bagaimana cara seorang mengerjakan sujud sahwi sehingga ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sujud sahwi, bahwa sujud sahwi adalah suatu yang disyariatkan. Naam. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya, apakah hukumnya itu wajib atau hukumnya sunnah. Nah, sebagian mengatakan sunnah, namun hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perintah untuk sujud, ya, dan asal hukum perintah hukumnya wajib. Dan sebagian mereka juga merinci bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Dia meninggalkan sesuatu yang wajib atau rukun, maka hukumnya wajib. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Dan ini insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sujud sahwi setelah salam. Berbeda dengan hadis sebelumnya, Abdullah bin Buhayna, Rasulullah alaihi salatu wasallam sujud sahwi sebelum salam. Hadis Abi Hurairah menjelaskan sujud sahwinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam. Dan ini tidak bertentangan. Naam. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan hadis-hadis tersebut? Juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat mengatakan semua sujud sahwi setelah salam. Nah, ini keliru. Karena hadis-hadis ada yang menyebutkan sebelum salam. Kalau kita mengamalkan setiap sujud sahwi setelah salam, berarti kita menyelisihi hadis yang menyebutkan sebelum salam. Atau sebaliknya, semua sujud sahwi sebelum salam menyelisihi hadis-hadis yang menjelaskan ada yang sujud sahwi setelah salam. Maka yang terbaik adalah mengamalkan kedua-duanya. Mengamalkan kedua-duanya. Namun, Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama apabila seseorang hendak sujud sahwi karena ada kekeliruan, apakah dia sujud sahwi sebelum salam atau dia sujud sahwi setelah salam, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Namun perselisihan yang terjadi di antara mereka dalam hal al-afdhaliyah. Mana yang lebih afdhal? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Naam. Yang nanti insyaallah taala akan kita sebutkan kaidahnya. Kapan kita mengerjakan sesudah salam atau sebelum salam. Yang jelas apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut ketika terjadi kekeliruan di tempat yang sama yang disebutkan dalam hadis, maka kita mengerjakan sama seperti yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya kita dalam sholat lupa tasyahud awal. Maka dalam keadaan seperti ini, kita mengamalkan hadis Abdullah bin Buhaynah. Sujud sahwi sebelum salam. Karena ketika kita sujud sahwi setelah salam, seakan-akan kita menyelisihi apa yang datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa yang disebutkan di dalam hadis itulah yang kita amalkan. Dan yang tidak disebutkan di dalam hadis, inilah yang akan kita sebutkan nanti kaidahnya. Nah, yang jelas kalau seorang meninggalkan tasyahud pertama, maka dia sujudnya sesudah atau sebelum? Sebelum salam. Apabila dia meninggalkan rukun, kapan? Sesudah atau sebelum? Nah. Atau dengan kata lain, apabila dia menambah sesuatu di dalam sholat. Hadis Abu Hurairah ini kan menambah ini. Iya kan? Menambah gak? Menambah. Tasyahudnya berapa kali? Tasyahudnya 3 kali. Tasyahud terakhir berapa kali? Beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Iya kan? Ketika beliau sholat rakaat yang kedua, beliau menyangka itu rakaat terakhir, iya kan? Lalu tambah lagi 2 lagi, 2 rakaat lagi, lalu tasyahud terakhir lagi. Lalu beliau salam, salamnya berapa kali? Sampai 3 kali. Naam. Selain dari salam dari sujud sahwi, naam, salam terjadi 2 kali, misalnya. Berarti ada tambahan. Sehingga kata para ulama, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi disebabkan karena beliau menambah gerakan di dalam salat. Salam bertambah, ya. Ada tambahan salam. Demikian pula tasyahud. Naam. Terjadi tasyahud 2 kali walaupun mungkin kita mengatakan yang pertama itu jadi tasyahud yang pertama. Nah, namun yang paling jelas di sini adalah dalam masalah salamnya. Bahwa salam ada tambahan. Nah, sehingga dari sini para ulama menyebutkan kaidah dan itu kaidah disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dan yang lainnya bahwa apabila seseorang menambah di dalam salat maka sujud sahwinya sujud setelah salam. Jadi salam dulu kemudian sujud sahwi kemudian salam lagi. Apabila dia mengurangi di dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Mengamalkan hadis Abdullah bin Buhaynah. Karena dia mengurangi tasyahud awal. Mengurangi tasyahud yang pertama. Tapi hadis Abu Hurairah menambah. Ada tambahan salam. Maka beliau mengerjakan sujud sahwi tersebut setelah salam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah tidak disyariatkannya tasyahud setelah sujud sahwi. Jadi setelah sujud sahwi langsung salam. Nah, langsung salam. Tidak disebutkan dalam hadis ini bahwa setelah beliau sujud sahwi tasyahud lagi. Kemudian salam, tidak. Begitu selesai sujud sahwinya, maka langsung salam. Tidak perlu ada tasyahud lagi. Dan ini yang sahih dari pendapat para ulama. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sujud sahwi hanya 1 kali di dalam satu salat walaupun kesalahan itu terjadi beberapa kali. Walaupun kesalahan itu terjadi beberapa kali. Paham ya? Nah, misalnya seorang salah, dia misalnya melupakan dua gerakan dalam sholat. Nah, maka cukup satu sujud sahwi. Nah, berapapun ya kesalahan yang terjadi dalam sholat, maka sujud sahwinya satu kali, maksudnya dua kali sujud tersebut dalam satu sholat. Hadis ini sampai dua rakaat ditinggalkan. Nah, iya kan? Dan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sekian zikir-zikir di dalam sholat dan gerakan-gerakan sholat. Jadi kekeliruan itu banyak. Berarti dia meninggalkan Al-Fatihah dua kali, sudah dua rukun. Tapi sujud sahwinya satu kali saja. Dan ini yang sahih. Adapun yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli sahwin sajdatan, bagi setiap kekeliruan dua kali sujud. Naam. Lalu sebagian mereka menjadikan ini sebagai dalil satu kekeliruan satu kali sujud sahwi. Ya berarti kalau tiga kali keliru, berapa kali dia harus sujud sahwi? Nah, hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dalam sanadnya ada seorang perawi Ismail bin Iyash. Meriwayatkan hadis bukan dari orang-orang Syam. Dan dia dilemahkan dalam riwayat tersebut. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa naam, berbicara di antara salat, naam, karena menyangka bahwa salat itu telah selesai, tidak membatalkan salat. Berbicara setelah salat atau bergerak setelah salat, ya, di antara sholat karena menyangka bahwa dia telah selesai, dia telah menyempurnakan sholatnya, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, seperti hadis ini, Rasulullah menyangka telah selesai, akhirnya beliau berdiri jalan, iya kan? Para sahabat ada yang sampai keluar. Nah, terus terjadi dialog antara Dzulyadain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ngomong, berbicara. Nah, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi sholatnya dari pertama. Iya kan? Beliau tinggal melanjutkan, tambah dua rakaat. Kalaulah membatalkan yang sebelumnya, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengulangi sholatnya dari awal. Nah, dari awal. Namun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menambah dua rakaat yang berikutnya, menunjukkan bahwa dua rakaat sebelumnya tidak batal. Tidak batal. Karena beliau menyangka bahwa beliau telah sempurna dalam mengerjakan salat. Nah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa ketika seorang itu ingat, maka dia segera melakukan. Jangan ditunda-tunda. Ketika dia menundanya, maka dia harus mengulangi kembali dari pertama. Nah, ya, misalnya seorang dia mengerjakan sholatul zuhur dua rakaat, kemudian setelah itu dia keluar, ya, naam, dia punya ingin mengerjakan yang lain. Keluar misalnya dia melihat mobilnya, dia mau cuci mobil. Terus dia ingat, wah, ternyata saya sholat dua rakaat. Ya, nanti aja sekalian. Lanjutkan cuci mobilnya. Nah, tidak diperbolehkan. Dia harus segera untuk mengerjakan yang tersisa. Tidak boleh dia menunda. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merasa yakin, maka beliau pun langsung mengerjakan pada saat itu juga. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan sebagaimana kita sebutkan bahwa faedah dari hadis ini sangat banyak sekali, sebutkan oleh Ibnu Arabi sampai 150 faedah. Namun insyaallah taala apa yang kita sebutkan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.